Kemudian perkara yang ana maksud adalah tersebar isu tuduhan negatif terhadap jemaat kita ini bahwa kita telah berdusta atau berbohong dalam satu perkara, yaitu ketika kita pernah menyampaikan bahwa pondok kita, Ma'had Minhajul Athar, masuk dalam 5 besar tingkat Jawa Timur terkait penerapan protokol AKB, adaptasi kebiasaan baru untuk tingkat Jawa Timur. Kemudian sempat kita sebutkan bahwa dari 5 besar Jawa Timur, pondok kita terdapat pada urutan nomor 1 dari 5 pondok pesantren tersebut.